persimpangan jalan ku duduk sendiri. Tak ada kamu yang selalu temani aku saat tangis dan tawa kita rasa bersama. Berjanji bersama menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita itu. Sahabat kecil di mana kau berada? Masih ingatkah kamu saat-saat yang indah? Kini aku tak tahu kau di mana. Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku berharap jadi sahabat selamanya. Iya, aku janji.